الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن في هذه الليلة الرابعة التي نسأل الله أن تكون مباركة، قد وصلنا إلى اللقاء الرابع والأخير المتعلق بالتفاهم. Setelah beliau membuka pertemuan di malam hari ini dengan mengutip potongan dari khutbatul hajah, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu beliau mengatakan bahwa malam hari ini merupakan malam yang keempat dari pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini sebagai malam yang penuh berkah. Dan kita telah sampai kepada perjumpaan yang keempat, dan ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir yang berkaitan dengan permasalahan at-tafahum atau saling memahami. At-tafahum waznun yadullu ala mufa'alah wa muqabalah, yadullu ala wujud syakhsain mutafahim wa mutafahamun ma'ahu. Lafaz tafahum ini adalah merupakan lafaz yang menunjukkan adanya timbal balik antara dua sisi atau dua orang atau dua pasangan, di mana di sana ada yang memahami, ada yang mengerti, dan ada yang difahamkan kepadanya. وعندما يقال جلس الزوجان للتفاهم أو تفاهم الزوجان فمعناه جلسا جلسة تفاهم وتحاور، وأوضح كل منهم وجهة نظره للآخر تجاه أمر من الأمور بغية الوصول إلى حل يتفق عليه. Dan apabila disebutkan jalasa az-zawjan litafahum, dua orang suami istri mereka duduk untuk tafahum, maksudnya untuk saling memahami dan mengerti keadaan satu dengan yang lainnya, sehingga suami istri tersebut ketika mereka saling memahami itu maknanya bahwa mereka duduk, yang mereka berbincang dengan tujuan agar mereka bisa saling mengerti, saling memahami, ada dialog di antara mereka masing-masing dari keduanya menerangkan pandangan mereka dan sisi pandangan mereka di dalam melihat sesuatu atau memandang sesuatu terhadap yang lainnya di dalam menghadapi sebuah permasalahan, dengan tujuan agar mereka mencapai sebuah solusi dan mencapai sebuah titik yang disepakati. وخلاف التفاهم أمران. Dan yang menyelisihi التفاهم saling memahami itu ada dua hal. الأمر الأول عدم التفاهم أصلا. Yang pertama tidak adanya sikap saling memahami sama sekali. فالمشكلات موجودة وهناك أخطاء تهدد الأسرة وتقتل الحب وتزيد القلوب بعدا جعلت كل واحد لا يطيق الآخر حياة مؤلمة ومع ذلك لا يتم الجلوس والصراحة والمحاورة ولا يفكرون في التفاهم ومعرفة الأسباب ولا يسعون إلى الاتفاق على الحلول. Maka poin yang pertama ini yaitu tidak adanya saling memahami sama sekali di antara mereka. Problem terjadi, ada permasalahan yang terjadi di antara suami istri tersebut, ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah rumah tangga itu, yang itu justru akan membahayakan kehidupan rumah tangganya, dapat menyebabkan hilangnya rasa cinta kasih sayang di antara mereka, dan semakin menyebabkan hati itu berjauhan antara satu dengan yang lain, lalu kemudian menyebabkan masing-masing dari mereka tidak mampu untuk merasa hidup bersama lagi, sehingga kehidupan itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Dan dalam keadaan ketika mereka memiliki problem tersebut, mereka tidak juga untuk bisa duduk berdialog di antara mereka, saling menerangkan apa adanya, apa yang terjadi di antara problem yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka sama sekali tidak memikirkan untuk berusaha mewujudkan sikap tafahum, saling memahami dan berusaha mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan munculnya problem tersebut, lalu kemudian berupaya untuk mengambil sebuah kesepakatan yang dengannya mereka jadikan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan itu. Al-amru tsani su'ut tafahumi wa ma'nahu annahuma qad yajlisa lil munaqashati wal muhawarati walakin la yakunu al julus muwaffaqan wa muthmira li sababin min al asbab aw khata'in min al akhta'. Kemudian perkara yang kedua yang menjadi lawan daripada at-tafahum, yaitu buruknya hasil dari saling memahami, buruknya hasil dari upaya mereka. Maknanya bahwa boleh jadi mereka telah duduk berbincang, berdialog di antara mereka, berupaya untuk melihat titik-titik permasalahannya, akan tetapi perbincangan mereka tidak menghasilkan, tidak mendapatkan taufik yang memberi hasil yang baik, disebabkan karena ada satu sebab tertentu atau disebabkan karena adanya kekeliruan tertentu. Fala yafhamu ahadu at-tarafayn al-akhara, sehingga menyebabkan yang satu tidak memahami kondisi yang lain. Waqad yanqalibu kalamuhu min mawdhu'in ila mawdhu'in akhar, dan boleh jadi pembahasan yang terjadi di antara mereka itu berpindah dari satu pembahasan menuju kepada pembahasan yang lain yang di luar dari apa yang menjadi inti pembahasan. Waqad la yakunu bainahuma khilafun fil haqiqah, dan boleh jadi pada hakikatnya tidak ada perselisihan yang terjadi di antara mereka apabila diperhatikan tentang sumber permasalahannya. فهذا يتكلم عن موضوع والآخر يقاطعه فيتكلم عن موضوع آخر ويظن أنهما مختلفين. Yang ini ketika dia berbicara dia membahas satu pembahasan. Pasangannya ketika dia membahas pembahasan yang lain. Lalu kemudian mereka pun berselisih dan menyangka bahwa mereka telah berselisih dalam satu perkara. Jika kana hunaka syakhsun yanzuru ilayhima an bu'd sayaqul laysa bainakuma khilaf fa'ala ma hadha at-tanazu'. Ketika ada orang yang ketiga yang memandang perselisihan yang ada di antara mereka berdua, maka dia akan melihat sebenarnya enggak ada problem, tidak ada perselisihan yang terjadi di antara kalian berdua ini. Al-kalamu an jawanib at-tafahumi katsirun jiddan. Pembahasan tentang sisi-sisi at-tafahum untuk berusaha saling memahami itu banyak sekali. والدخول فيه سيطول ويجعلنا نعيد جزءا من الكلام الذي سبق في الليالي السابقة. Dan masuk ke dalam pembahasan tersebut secara mendalam itu akan menyebabkan kita akan kembali membahas apa yang telah kita bahas sebelumnya dari beberapa pertemuan yang sebelumnya. فسنعرض عنه الآن فإذا بقي وقت نتكلم عن بعض جوانبه تبعا وضمنا. Dan kita akan memasuki beberapa hal yang berkaitan tentang permasalahan ini, dan apabila masih ada waktu yang tersisa maka kita akan memberi tambahan untuk melengkapi pembahasan tersebut. ولنتجه إلى أسئلة في هذا الموضوع. Maka sekarang kita menuju kepada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan at-tafahum ini, berupaya untuk saling memahami. السؤال الأول. Pertanyaan yang pertama. هل يجب التفاهم بين الزوجين في كل شيء أم أن هناك أمورا تحتاج إلى التغاضي والتغافل؟ Apakah saling memahami antara suami istri merupakan satu kewajiban dalam setiap perkara, atau mungkin di sana ada perkara-perkara tertentu yang seseorang berupaya untuk menutup mata dan berupaya untuk masa bodoh atau berusaha untuk melupakan perkara tersebut. Al-jawab, laisa hunaka hukmun 'ammun yumkinu itlaquhu. Maka jawabannya bahwa tidak ada sebuah hukum yang bersifat umum yang memungkinkan bagi seorang untuk menjawab secara mutlak atau secara umum. Al-umuru laysat ala wizanin wa martabatin wahidah. Sebab setiap kondisi yang terjadi itu memiliki timbangan yang berbeda-beda. Bal hiya mutafawitatun jidda. Namun bertingkat-tingkat kondisi dan keadaan yang terjadi itu. Walil mas'alati ahwalun yatulu tafsiluha. Dan setiap permasalahan ada kondisi-kondisi yang cukup panjang apabila kita membahasnya. Min haitsu naw'ul khata'i wa kathratuhu wa adraruhu wa atharuhu wa ghairi dhalik. Apabila kita meninjau dari jenis kesalahan yang terjadi, berapa jumlah kesalahan yang dilakukan, lalu kemudian kemudaratan yang timbul akibat dari kekeliruan dan kesalahan itu, demikian pula pengaruh buruk akibat dari munculnya sebuah kesalahan, dan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan ini. Lakin yumkinu talkhisuha fi halatain. Akan tetapi mungkin saja kita bisa merangkum permasalahan ini menjadi dua keadaan. Al-halatul ula yasluhu fiha at-taghadhi idza kana yastati'u syar'an aw tab'an fi amrin min al-umur. Keadaan yang pertama merupakan keadaan yang memungkinkan bagi seorang untuk berusaha melupakan, menutup mata, ya, seakan-akan tidak terjadi apabila dia mampu melakukan itu dari sisi syariat, demikian pula dari sisi tabiat dalam menghadapi satu pembahasan atau permasalahan. Mata dzalik, kapan hal itu bisa dilakukan? Al-awwal, yang pertama, ma la yumkinu taghyiruhu fi at-taraf al-akhar. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan pada pasangannya, tidak memungkinkan untuk adanya perubahan. Kama qulna fi ba'd at-tiba' annaha kal-lawn aswad aw abyad kat-tul tawil aw qasir. Hakadha ba'd at-tiba' fi ba'd al-khalq. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa kadang-kadang ada problem itu kondisinya berkaitan dengan tabiat seseorang, tabiat yang tidak bisa berubah. Seperti halnya warna kulit, yang ini berkulit hitam, yang ini berkulit putih, gak bisa berubah. Atau yang ini tubuhnya tinggi, yang ini pendek. Hal yang demikian tidak akan mungkin bisa berubah. Ba'dun nasi la yadhaku wa la yumazih. Hadihi tabi'atuhu. Wa rubbama tabi'atu abihi wa jaddihi. Ada sebagian orang itu punya tabiat dia gak suka bercanda, dia gak suka tertawa. Ini sudah menjadi tabiat dia, dan ini berasal dari tabiat ayahnya, bahkan dari kakeknya. Wa hakadha kathirun min at-tiba'. Dan demikian pula yang lainnya dari berbagai macam jenis tabiat yang ada. Ats-tsani, yang kedua, ma yumkinu ihtimaluhu duna dhararin wa mashaqqatin ta'udu 'alayhi aw 'alayha aw 'ala al-hubb wal wudd bidh-dha'fi wa ziyadati an-nufrati wal kurh. Kondisi yang kedua adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk memikul hal itu. Dia berupaya untuk menahan beban tersebut, ya, berusaha untuk memikulnya tanpa menimbulkan kemudaratan dan tanpa menimbulkan sesuatu yang menyulitkan diri mereka yang kembalinya kepada suami ataukah kepada istri, dan tanpa menghilangkan adanya rasa kasih sayang, adanya saling cinta di antara mereka, dan tidak menyebabkan kelemahan dan tidak semakin menambah adanya kebencian dan saling menjauhi di antaranya. Ats-tsalitsu ma yahdutsu ma la yahdutsu illa nadiran fan-nadiru la hukma lahu. Kemudian kondisi yang ketiga, kadang-kadang ada problem, namun problem itu sesuatu yang sifatnya jarang terjadi, bukan sesuatu yang sering. Maka sesuatu yang jarang terjadi disebutkan tidak memiliki hukum yang tetap. Au amrun waqa'a wa anqadha wa lan yatakarrar. Atau itu adalah satu perkara yang sudah terjadi dan sudah berlalu, dan tidak akan terulang kembali. وهذا له أمثلة عديدة. Dan hal ini ada beberapa permisalan. رجل ذهب بزوجته إلى جاكرتا أو إلى العمرة. ذهب بزوجته. نعم. Ada seorang dia pergi bersama dengan istrinya berangkat ke Jakarta atau akan menunaikan ibadah umrah. حصل منها خطأ معين في الفندق أو في مكان ما. هذا الخطأ نادر ولا يتكرر في العادة لأنهم قد لا يرجعون إلا نادرا. Lalu kemudian sang istri melakukan satu kesalahan. Mungkin dia melakukan kesalahan itu di hotel atau di tempat tertentu. Namun kesalahan ini sifatnya jarang, ya, sangat jarang sekali, yang mungkin tidak akan terulang, hanya terjadi pada saat mereka berangkat ketika itu. هذا لا يحتاج إلى جلسة وعتاب ومصارحة وغير ذلك. Maka yang seperti ini itu tidak membutuhkan adanya jalsah, duduk bersama, berbincang dan membahas tentang hal tersebut. وهنا تظهر مكارم الأخلاق والتغاضي والتغافل. Maka dalam kondisi seperti ini itu akan nampak akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seseorang, yaitu akhlak seseorang berusaha untuk tidak menampakkan, berpura-pura seakan-akan dia tidak tahu atau berpura-pura dia seperti tidak terjadi sama sekali. رجل من عادته أنه يصلي فيجلس إلى الشروق يذكر الله ويقرأ القرآن ثم يرجع إلى بيته فيجد الإفطار جاهزا. Seseorang dia punya kebiasaan salat subuh, lalu kemudian dia duduk di masjid sampai waktu syuruq, lalu kemudian dia mengerjakan salat, lalu kemudian setelah itu dia kembali dari masjid. Begitu dia sampai ke rumahnya, dia mendapati sarapan pagi sudah dalam kondisi siap. Ja'a layla yawman fa idza biha lam tasna' al-iftar. Lalu kemudian ada satu hari ketika sang suami kembali ke rumahnya, ternyata istrinya belum menyiapkan sarapan itu. Huna yaltafitu ila hasanatiha wa 'adatiha. Maka dalam kondisi seperti ini, suami ini hendaknya memandang kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh istrinya dan apa yang menjadi kebiasaan dia. Wa kama yaqulu asy-syair, dan sebagaimana perkataan seorang penyair, wa idzal habibu ata bi dzambin wahidin. Dan ketika seorang yang dicintai itu melakukan satu perbuatan kesalahan, ja'at mahasinuhu bi alf syafi'i, maka dia memandang 1000 kebaikan yang dia miliki itu datang untuk memberi syafaat, untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, la yasluhu fiha at-taghadhi, adalah kondisi yang tidak dibenarkan seseorang itu berusaha untuk melupakan atau seakan-akan dia tidak mengingat hal tersebut. Mata, kapan hal itu dilakukan? Fi amrin yumkinu taghyiruhu, yaitu dalam satu kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan adanya perubahan. Wala yumkinu ihtimaluhu, dan tidak memungkinkan seorang untuk memikul beban tersebut. Wa yahduthu katsiran, dan kejadian ini sering terulang. Fa fi hadhihi al-halah yahtaju az-zawjani ila jalsati at-tafahumi wal musarahati bi adabiha wa akhlaqiha li tu'tiya thimaraha. Maka dalam kondisi seperti ini, suami istri mereka butuh untuk duduk, untuk saling memahami, berbincang di antara mereka, saling menerangkan, transparan, untuk menampakkan apa adanya, untuk menyelesaikan problem tersebut, tentu dengan adab dan akhlak yang mulia, agar kemudian memberi hasil yang terbaik. Sayas'alu sa'ilun wa taqulu ukhtun fa aina adillatu as-sabri wat-taghadhi wa aina atharu at-taghafuli allati ja'at fi hadzal bab. Mungkin saja ada yang bertanya, mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan bersabar, kita dianjurkan untuk memikul beban meskipun terasa agak berat, mana dalil yang menunjukkan bahwa kita berusaha untuk seakan-akan menganggap hal itu tidak terjadi, apa riwayat-riwayat atau athar yang menunjukkan hal tersebut? Al-jawab, maka jawabannya, hadhihi fi babiha wa tilka fi babiha al-akhar, maka ini ada bab tersendiri dan yang itu ada bab tersendiri pula. Kama anna as-sabra lahu abwab, Wakadzalika al-musaraha laha abwab. Sebagaimana sabar itu memiliki bab tersendiri, demikian pula halnya sikap memperjelas sesuatu dan transparan itu ada bab tersendiri. Walidzalika qulna al-mas'alatu fiha tafsil ala halain. Oleh karena itu sebelumnya kami mengatakan bahwa dalam permasalahan ini ada rincian, ada dua kondisi yang harus kita perhatikan. At-talaqu lahu ahwal was-sabru 'ala az-zawjah wa 'adamu talaqiha lahu ahwal. Ketika seseorang menetapkan untuk mentalak, menceraikan istrinya, ini ada kondisi-kondisi. Sebagaimana bersabar dalam menghadapi suaminya, dalam menghadapi istrinya, dan tidak menjatuhkan talak juga ada kondisi-kondisi tersendiri. Hal yumkinu li'aqilin an yansaha zawjan aw zawjatan bit-taghadhi an ba'd al-munkarat aw at-tasarrufat allati taziduhu bughdan wa nufratan li sahibihi? Apakah memungkinkan bagi seorang yang berakal untuk menasihati suami atau menasihati seorang istri untuk tidak peduli dengan sebagian kemungkaran-kemungkaran yang terjadi atau perbuatan-perbuatan kesalahan yang berulang-ulang yang justru itu akan semakin menumbuhkan kebencian di antara mereka? Wa taziduhu bu'dan 'an zawjatihi wa taj'alu qalbahu mu'allaqan bighairiha wa huwa qadirun 'ala an yas'a lil islah. Lalu kemudian hal tersebut justru akan semakin menjauhkan seorang suami dari istrinya dan akan menjadikan hatinya itu bisa saja akan bergantung kepada yang lain. Dia akan mencari yang lain dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan menyelesaikan perkara tersebut. Al-kalamu an halatin mu'ayyanah tu'zi az-zawja aw az-zawja wa tuz'ijuhu wa taj'alu qalbahu yakadu yanfajiru alaman wa dhiqan wa nufratan wa bu'dan. Pembahasan kita tentang satu kondisi di mana kondisi ini membuat seorang suami merasa terganggu atau seorang istri merasa terganggu, yang kalau hal ini dibiarkan justru akan semakin menyebabkan kekisruhan dalam rumah tangga dan akan semakin menyebabkan berjauhan antara satu dengan yang lainnya dan kebencian di antara mereka. Az-zawjatu nafsuha idza 'alimat bihadhihi al-mafasid wa bima fi qalbi zawjiha lan tarda lahu an yaskut wa yujamil. Az-zawja wa az-zawj. Az-zawja aw az-zawj, lakin az-zawjatu. Baik. Seorang istri sendiri ketika melihat kondisi itu dari suaminya, dia tidak akan ridha untuk mendiamkan. Dia pasti akan berbicara karena dia tidak menginginkan hal itu selalu berada pada pasangannya yang justru akan semakin memperburuk hubungan di antara mereka. Demikian pula sebaliknya seorang suami terhadap istrinya. Bal inna ba'daz zawjatil aqilatil muwaffaqat yalumna azwajahunna limadha ta'akhkharta fi nasihati wa limadha lam tusarihni mubakkira. Bahkan ada sebahagian para istri yang diberi taufik, yang benar dalam sikapnya, mereka justru menyesali suami-suami mereka tatkala suami mereka tidak transparan di dalam menyampaikan nasihat. Mengapa engkau tidak menyampaikan hal ini sebelumnya? Mengapa engkau tidak mengatakan ini kepadaku sebelumnya? Dia ingin mendapatkan nasihat. Bal ashaddu min dhalik wa huwa sayyi' an ba'd an-nisaa' ghadibat min zawjiha wa tarakat al-bayt wa dhahabat ila bayt ahliha. Bahkan yang lebih buruk daripada itu, ada sebagian istri, dia ketika melihat hal itu dari suaminya, dia bahkan marah, tapi kemarahan itu menyebabkan dia meninggalkan rumahnya dan kembali ke rumah orang tuanya atau keluarganya. Ba'da an 'alimat anna zawjaha yaktumu 'anha ba'd ma yakrah tijahaha sanawat. Hal itu setelah sang istri ini mengetahui bahwa ternyata suaminya menyembunyikan darinya hal-hal yang sebenarnya dia tidak menyukai. Sang suami tidak menyukainya. Namun hal itu justru akan menyebabkan kejengkelan dari pihak istri, akhirnya dia meninggalkan rumahnya. Kana yataharrabu min zawjatihi wa yarji'u mutaakhiran wa la yajlisu ma'aha wa yasumu al-ithnayn wal khamis hatta la ya'kul ma'aha fatasumu ma'ahu wa hasala taba'ud ma'a az-zaman thumma ba'da an masakathu wa qalat lahu la'allaka mutazawwijun bil misyar sarahaha bi'aybiha فغضبت غضبا شديدا. Misalnya ada seorang suami, dia suka menghindar dari istrinya. Dia suka menghindar, dia suka keluar dari rumahnya, jarang ingin kumpul bersama, duduk bersama. Lalu kemudian dia memperbanyak ibadah, dia rajin sholat, dia berpuasa, istrinya juga ikut berpuasa bersamanya. Dan ini berjalan sekian lama, sampai kemudian terjadi masa di mana mereka saling berjauhan, tidak lagi berdekatan satu dengan yang lain. Mereka saling berjauhan, lalu kemudian suatu ketika istrinya pun menahan suaminya. Istrinya menahan suaminya, ingin mendapatkan penjelasan. Lalu istrinya pun menuduh, jangan-jangan kamu sudah nikah misyar. Nikah misyar ini maksudnya dia nikah sembunyi-sembunyi dengan wanita lain, ya. Tapi tidak disyaratkan dia harus tinggal bersama, tidak disyaratkan dia harus memberi nafkah kepada wanita tersebut yang dia nikahi. Yang terpenting wanita itu hilang statusnya sebagai janda misalnya, walaupun dia tidak hidup bersama dan seterusnya. Yang penting dia punya suami gitu. Jangan-jangan dia nikah misyar, yakni istri ini ragu atau mencurigai suaminya, sehingga menyebabkan dia melihat kok suaminya semakin jauh darinya. Akhirnya sang suami pun menyampaikan apa yang dia sampaikan, yang akhirnya semakin memperburuk kondisi di antara keduanya. بعد أن اتهمته بهذه التهمة أراد أن يبرئ نفسه فذكر لها السبب الذي أبعده عنها. Setelah sang istri menuduh suaminya dengan tuduhan tersebut, pada akhirnya kemudian sang suami menyebutkan secara transparan apa sesungguhnya yang menyebabkan dia semakin jauh dari istrinya itu. وهو يستطيع أن يصارحها بلطف ويبين لها. Dalam keadaan memungkinkan bagi seorang suami untuk menerangkan hal itu dengan lembut dan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. As-su'alu tsani. Pertanyaan yang kedua, hal yajibu an yahsula kullu tarafin ala ma yuriduhu fi jalsati tafahum? Apakah memang sebuah keharusan bahwa setiap dari pasangan tersebut mendapatkan apa yang dia inginkan pada saat mereka telah duduk berbincang bersama untuk mendapatkan tafahum, saling pengertian di antara mereka? Hunaka umurun wa qadaya yumkinu fiha dhalik idza waffaqa Allah wa yassar. Ada kondisi-kondisi dan problem-problem yang memungkinkan seseorang meraih apa yang dia inginkan apabila Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan Allah mudahkan untuk meraih hal tersebut. Hunaka umurun takunu al-hulul fiha wasata. Dan ada pula kondisi-kondisi di mana cara menyelesaikan problem yang terjadi di antara mereka dengan mengambil sikap pertengahan. Fayas'a at-tarafan ila taqlil al-mafsadati aw takthir al-maslahati ala jihati al-muqabalah, saddidu wa qaribu. Maka kedua belah pihak suami istri mereka berupaya untuk meminimalisir keburukan yang terjadi atau memperbanyak kemaslahatan yang akan ditimbulkan di antara kehidupan mereka, yang berusaha mereka mendekatkan ke arah tersebut. Saddidu wa qaribu, berusaha untuk mendapatkan sebuah hasil yang terbaik atau mendekatinya. Walaysa bidzarurati an tasila ila kulli ma turiduhu ala tamam. Dan bukanlah merupakan satu keharusan ketika telah terjadi duduk bareng untuk saling memahami satu dengan yang lainnya, bukan satu hal yang diharuskan seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan secara sempurna dan secara menyeluruh. Walakin qad yahsul at-tamam ma'a mururil ayyam. Akan tetapi kesempurnaan itu bisa diraih bersama dengan hari-hari yang berlalu di masa-masa berikutnya. Indama tanqalibu jalasatu at-tafahum ila mut'atin wa ladhdah. Ketika perbincangan demi perbincangan yang berusaha mereka saling memahami satu dengan yang lainnya, maka di hari-hari kedepannya boleh jadi itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang mereka rasakan. At-tafahum was-saraha fi bidayatil amr qad takunu jihadan fihi shu'ubatun wa kulfah. Saling memahami dan transparan di dalam menjelaskan apa yang sesungguhnya mereka inginkan pada awalnya boleh jadi itu menjadi sebuah jihad, sebuah hal yang sulit, sebuah hal yang berat untuk diterapkan. Lakin bi taufiqillah, thumma bis sidqi wa badli al asbab al mu'inah wal istimrar al nafi', yanqalibu at tafahum ila mut'atin wa ulfah. Akan tetapi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh kejujuran bersama Allah dan berupaya untuk menempuh sebab-sebab yang akan membantu seseorang untuk mencapai solusi yang terjadi dari problem yang terjadi, lalu kemudian mereka terus berkelanjutan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka saling memahami di antara mereka itu akan berubah menjadi sebuah kenikmatan dan kebahagiaan kasih sayang yang mereka rasakan. السؤال الثالث ما هي أكثر الأخطاء في باب التفاهم؟ Pertanyaan yang ketiga, apa kesalahan yang sering terjadi di dalam permasalahan adanya saling memahami ini? هذه الأخطاء ضدها هي الأسباب التي تجعل التفاهم جيدا. هذه الأخطاء ضدها هي التي يعني هي وسائل التفاهم الجيد الناجح. Kekeliruan-kekeliruan ini lawannya adalah ketika adanya sikap tafahum, saling memahami, yang justru dengan saling memahami tersebut akan membawa kepada kondisi yang lebih baik dan kondisi yang membuat mereka berhasil menyelesaikan permasalahan itu. Sabaqa anna at-tafahuma ahadu asbab al-istiqrar. Telah lalu kita menjelaskan bahwa prinsip at-tafahum atau saling memahami merupakan salah satu sebab yang akan melanggengkan kehidupan rumah tangga. Wa anna hunaka khata'ain. Al-awwal 'adamu at-tafahumi aslan, ath-thani su'u at-tafahum. Dan bahwa di sana ada dua kesalahan yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut, dalam permasalahan ini, yang pertama tidak adanya saling memahami di antara mereka sama sekali, atau keliru di dalam memahami makna saling memahami tersebut. من الأخطاء التي تقع أثناء التفاهم الأسباب التي تجعل الزوجين لا يرغبان في التفاهم. Termasuk di antara kekeliruan yang terjadi pada saat mereka berupaya untuk saling memahami atau sebab-sebab yang menjadikan suami istri tersebut akhirnya mereka tidak punya keinginan sama sekali untuk duduk dan saling memahami di antara mereka. هما يرغبان في التفاهم لكن لا يرغبان في الجلوس لِشَيْءٍ إِسْمُهُ التَّفَاهُمْ. Sebenarnya kedua belah pihak, suami istri ingin untuk berupaya saling memahami, tapi mereka tidak ingin untuk bisa duduk berbincang bareng, ya, yang pembahasannya adalah berupaya untuk saling memahami. وَهَذَا هُوَ الْخَطَأُ الثَّالِثُ الَّذِي سَيَأْتِي مَعَنَا. Dan ini merupakan kesalahan dan kekeliruan yang ketiga yang akan kita terangkan. الْخَطَأُ الثَّالِثُ جَرْحُ الْمَشَاعِرِ. Yaitu kesalahan yang ketiga adalah melukai perasaan pasangannya. Hadza min al-akhta. Ini termasuk di antara kekeliruan. Wa huwa dhabitun li hudud as-sarahati bain az-zawjayn. Ma hudud as-sarahati bain az-zawjayn? Adamu jarh al-mashaa'ir. Iya, dan ini adalah sebuah dhabit, ketentuan, ya, yang dianjurkan seseorang untuk menyampaikan secara transparan kepada pasangannya. Jadi yang dimaksud dengan transparan, masing-masing menyampaikan apa adanya tanpa melukai perasaan pasangannya tersebut. Al-matlub al-iqtisar 'ala qadri al-hajah bil-lutf, wa hadha yakhtalifu min shakhsin ila akhar wa min imra'atin ila ukhra. Jadi yang diminta dari transparansi itu ketika mereka berbicara antara satu dengan yang lain adalah mencukupkan, menjelaskan sesuai dengan kadar kebutuhan dengan penuh kelembutan tanpa melukai perasaan yang lain, dan ini berbeda kondisi antara satu dengan yang lainnya. Al-khata' ar-rabi', kekeliruan yang keempat, at-tafsirat wal-iftiradat al-khati'ah lil-mawdu' alladhi tantaqilu bihi al-mar'ah ila lawazim wa iftiradat wahmiyah. Adanya penafsiran-penafsiran atau persangkaan-persangkaan yang keliru, ya, dalam menyikapi problem yang terjadi, yang akhirnya menyebabkan seorang wanita atau mungkin suami itu mereka memiliki sebuah anggapan-anggapan yang sebenarnya itu tidak terjadi di tengah-tengah rumah tangga mereka. Wa hadhihi raji'atun ila su'il fahmi wa qad yanzafu ilayha su'ul qasd. Dan kondisi yang seperti ini kembali kepada apa yang kita sebutkan, yaitu buruknya pemahaman seseorang di dalam menghadapi satu problem, dan boleh jadi ini bisa mengarah kepada buruk niat dan tujuan seseorang dalam menghadapi permasalahan itu. Wa adamu tawajjuhi ila at-tafahumi bi niyatin shadiqah. Dan tidak ada keinginan untuk saling memahami dengan niat yang jujur dan benar. Zawjun yaqulu li zawjatihi ana la uhibbu kathrata as-sukkar aw al-milh 'ala at-ta'am. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya enggak suka makanan yang terlalu banyak gula. Saya enggak suka makanan yang terlalu banyak garam dan seterusnya. Idzan anta la tuhibbu ta'ami, anta la tuhibbu tibakhati, anta tuhibbu min al-mat'am, anta tuhibbu ta'kul 'inda fulan. Ana a'rifu annahu yu'jibuka an ta'kula 'indahum. Kata maka istrinya mengatakan, "Oh, kalau begitu kamu enggak suka ya sama makananku. Ah, kalau begitu kamu sukanya makan di warung aja, yang enggak suka kalau masakan itu dari saya. Kamu hanya senang kalau kamu makan di tempat si fulan." Zawjatun taqulu li zawjiha, "Idza dakhalta ba'da al-'isha, faghtasil wa tanazzaf kama taghtasil wa tatanazzaf idza kharajt ila al-akharin." Seorang istri dia mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apabila engkau kembali dari sholat isya, alangkah baiknya apabila engkau mandi, bersih-bersih, berhias ya. Ana nadhifun baqiya syai." Sebagaimana ketika engkau hendak pergi ke tempat yang lain. Yujibuha ana nadhifun min qabli an a'rifaki. Ana kadha. Kata suaminya, saya ini udah bersih loh dari dulu. Saya belum mengenal kamu, saya ini dikenal bersih. Saya begini, saya begitu. Ana lam akhruj min barid. Mina? Lam akhruj min barid. Kan. Saya ini bukan orang keluar dari parit. Wa yadkhul ma'aha fi mushkilatin 'adidah. Akhirnya karena kesalahpahaman ini, akhirnya mereka masuk ke dalam berbagai macam problem-problem yang tidak kunjung padam. Law qala laha abshiri insyaallah la tajidina illa ma yasurruki ma yadhurruhu. Kalau seandainya suami itu menjawab ucapan istrinya, tenang aja insyaallah ya, saya akan melakukannya insyaallah. Apa yang memudaratkan dia kalau dia menyampaikan itu kepada istrinya? Apa masalahnya? Al-mushkilah mithl hadhihi al-umur qad la tutaq. Yang menjadi permasalahan-permasalahan yang seperti ini itu kadang-kadang seorang tidak bisa memikulnya. Syukurha jazakillahu khairan ala sarahatiki wa wuduhiki. Yang seharusnya seorang suami mengatakan pada istrinya, jazakillahu khairan, anti masya Allah, terang-terangan ngomongnya, ini bagus yang seperti ini, sehingga dia mengetahui. Al-khata'ul khamisu, kekeliruan yang kelima, raf'us sawti wa kathratul muqata'ah, terlalu meninggikan suara ketika terjadi permasalahan dan selalu memutus hubungan, dikit-dikit putus hubungan. فلا يستطيع أحدهما أن يكمل فكرته بوضوح ولطف. Sehingga salah seorang dari mereka tidak mampu untuk menyampaikan secara sempurna apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi pandangannya secara jelas. خطأ السادس الإلزام وفرض الأمر دون تعليل. Kekeliruan yang keenam adalah sikap ilzam. Kamu harus begini, kamu harus begitu, pendapatnya harus diterima tanpa dia menyebutkan alasan dari pendapat yang dia sampaikan tersebut. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ba'd al-umur thumma yubayyinu 'illataha wa hadha kathirun jiddan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan beliau tatkala beliau melakukan satu perbuatan, beliau menerangkan mengapa beliau melakukan perbuatan itu, dan ini banyak sekali dalam hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Bayyin al-illah, bayyin al-maqsud min hadha al-amr hatta afham wa aqtani' wa utabbiq kulla ma yadullu alayhi hadha al-maqsud. Coba engkau menjelaskan alasan kamu, terangkan mengapa engkau memerintahku atau mengapa engkau mengharuskan pemikiranmu ini diterapkan ya, sehingga aku bisa mengetahui dan aku puas dengan alasan tersebut, sehingga aku bisa juga melakukan seperti apa yang kau inginkan. Khata'us sabi' adamut tafa'ul. Kekeliruan yang ketujuh, tidak adanya respect dari pasangan. يتعامل مع الأمر ببرود كأنه لا يتكلم إليه شخص آخر. Dia menyikapi perkara tersebut dengan dingin, ya, seakan-akan dia tidak berbicara dengan siapapun, dengan pasangannya itu. خطأ الثامن عدم تهيئة الزمان والمكان. Kekeliruan yang kedelapan tidak adanya kondisi untuk menyiapkan baik yang berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan tempat. Tajulah bayang. الأسلوب له دور. الوقت الذي يوضح للمناقشة والمحاورة له أثر. المكان له أثر. Iya. Jadi kata beliau, kadang-kadang kondisi dan tempat itu harus disesuaikan. Ya. Kadang-kadang seseorang tidak perlu menyampaikan di tempat tersebut, tapi dia sampaikan ketika ada momen yang tepat. Atau dia tidak menyampaikan pada waktu tersebut karena terasa tidak pas. Namun ketika dia sampaikan di waktu yang lain, maka itu lebih pas untuk menyampaikan hal tersebut. Nahnu nakhtasir li'anna al-waqta yani qarab wa al-mas'alah tawilah. Kami merangkum hal-hal ini karena memang waktunya sempit dan sementara permasalahannya masih panjang. Al-khata'u tasi' al-mubalaghah wa ta'mimul ahkam. Kekeliruan yang kesembilan, sikap berlebihan dalam menyikapi sesuatu dan sikap mengumumkan sebuah hukum, menjadikan sebuah hukum itu bersifat umum terhadap satu perkara dengan perkara yang lainnya. Indama tansah ayuha zawj aw zawjah al-akhar an tatada'uhu fi mawqifin muhrij fayanbaghi an tulattif al-khata' wa taj'aluhu qalilan wal muhim an tusil risalataka wa nasihataka. Ketika engkau wahai suami ataukah seorang istri yang menyampaikan kepada suaminya, engkau hendak mengobati sebuah kesalahan yang terjadi pada pasanganmu, maka engkau berusaha menyampaikan kesalahan yang dia lakukan itu dengan cara yang lembut, ya, dan dianggap bahwa itu merupakan kesalahan yang kecil, jangan diperbesar yang akhirnya justru akan menimbulkan problem yang semakin bertambah di antara mereka berdua. Al-khata'ul 'ashir khaltul mawadhi' wa 'adamut tarkiz wat tartib. Kekeliruan yang ke-10 adalah mencampur adukkan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Tidak fokus di dalam menghadapi satu perkara dan tidak menyelesaikan perkara itu secara proses. Al-khata'ul 11 عدم الاعتراف بالغلط. Kemudian kekeliruan yang ke-11 ketika seseorang tidak mengakui akan kesalahan yang dia lakukan. بعض الرجال ما اجمله وما احسنه. Ada sebab اخطأت اعترف اعتذر. Ada sebagian kaum lelaki alangkah bagusnya apa yang menjadi sikapnya. Dia selalu mengatakan, "Iya, saya minta maaf. Saya mengaku bersalah. Saya mengaku keliru dalam perkara ini." وبعض النساء إذا نبهت أبشر إن شاء الله لن ترى هذا مرة أخرى. Ada sebagian istri pun demikian. Ketika diingatkan tentang kesalahan yang dia lakukan, maka dia mengatakan, "Bergembiralah. Insya Allah kedepannya engkau tidak akan melihat lagi perkara kesalahan ini aku lakukan." بدون تطويل كلام وأخذ ورد وجدال قطع لباب الشيطان وكسب لقلب الآخر. Tanpa pembahasan yang panjang, tanpa harus ada perdebatan antara suami dan istri, ya, sehingga hal tersebut akan memutus rantai syaitan untuk berusaha menggiring mereka kepada apa yang mereka inginkan. بعضهم هكذا رجل maaf. Maaf. Al-rajul ahyanan aw al-mar'a maaf mubasharatan la nasum. Ba'dhum hakala. Kamu salah. Maaf. Kamu salah. Anta al-mukhti'ah. Anta al-mukhti'. Ba'da hadha kullih tantazir anta al-mukhti'. Anta al-mukhti'ah. Ada sebagian lelaki atau juga istri yang sampai disangka bahwa ini hanya akhlaknya lelaki aja, istri juga ada gitu. Yang ketika dia merasa terjatuh dalam kesalahan, maka dia segera mengatakan, iya saya salah, saya akui itu salah. Tapi ada sebagian dari mereka itu kalau diingatkan ngalor ngidul, ya itu bahasanya ngalor ngidul sih. Ya. Sana kemari kesana, wah pembahasannya panjang, debat dulu, buat nangis dulu dan seterusnya. Terakhir kamu yang salah, tidak ngakui juga gitu, tetap pasangan yang salah. As-su'al rabi', pertanyaan yang keempat. Hal jalsatu tafahum yajibu an takuna sarihah? Apakah duduk berbincang untuk saling memahami itu harus dilakukan secara transparan? Awalan kama la yakhfa alaikum an-nas takhtalif fi as-sarahati wal waqahah. Yang pertama, sebagaimana yang tidak tersamarkan oleh kalian bahwa kondisi orang itu berbeda-beda dalam hal transparansi, demikian pula dalam hal mengucapkan kata-kata yang berlebihan, yang jorok. Ba'dhun nas yu'tik al-kalimah al-jarihah al-qawiyyah thumma yaqul lak ana sarihun. Ada sebagian orang ya, ketika dia berbincang dia menyampaikan kata-kata yang melukai perasaan orang lain dengan alasan saya harus transparan. وهذا موجود في الجزر والقبائل هؤلاء عندهم الصراحة زائدة وهؤلاء عندهم عدم الصراحة وهكذا في كل مكان في العالم. Dan hal yang seperti ini itu ada di berbagai negeri, di suku-suku yang ada ya, itu biasanya ada orang-orang yang seperti ini di mana mereka memiliki transparansi yang berlebihan sampai kepada tingkatan melukai perasaan orang, sampai menyampaikan omongan-omongan yang jorok, yang tidak sepantasnya. Nahnu nantaliqu min dinin 'azim. Kita ini berangkat dari sebuah agama yang agung. Idfa' billati hiya ahsan, yaitu tolaklah sebuah kekeliruan dengan cara yang lebih baik. Waqulu qawlan sadida. Waqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Fa idza istata'ta billati hiya ahsan, alhamdulillah. Apabila engkau mampu menolak sesuatu itu dengan cara yang terbaik, maka itulah yang diinginkan, alhamdulillah. Illam fa bit talmih wal isyarah. Apabila tidak memungkinkan, maka sampaikan dengan memberi isyarat-isyarat. Ba'dhu al-azwaj yashku min zawjatihi annaha la tahtammu bihi wa annaha mashghulatun bil aulad laylan wa nahara. Ada sebagian suami dia mengeluhkan tentang kondisi istrinya, bahwa istrinya tidak memperhatikan dia, istrinya sibuk memperhatikan anak-anaknya siang malam. Hunaka ba'd al-ummahat yashkuna min azwajihinna annahum la yu'awinu az-zawjata fi tarbiyati al-aulad wa fi kadha wa fi kadha. Dan di sana ada sebagian ummahat, mereka juga mengeluhkan tentang kondisi suami-suami mereka, bahwa suaminya tidak membantunya untuk mengurusi rumah dan memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. In kana yafham. Apabila dia memahami, lam yafham nantaqilu ila at-tashrih. Kalau dia tidak memahami, maka setelah itu kita berpindah untuk menyampaikan secara terang-terangan. Wattafahum li ajli al-wusul ila hallin tajtami'u 'alayhi al-qulub. Dan sampai kepada sikap tafahum, saling memahami, yang dengannya mereka bersatu di atasnya, yang menyebabkan bersatunya hati-hati mereka. Bi'an ta'rif az-zawjatu ma yuhibbu zawjuha wa ma yakrah, wa an ya'rif az-zawj ma tuhibbu zawjatuhu wa ma takrah. Sehingga seorang istri mengetahui apa yang disenangi dan yang dibenci oleh suaminya. Demikian pula sebaliknya, seorang suami akhirnya mengetahui apa yang disenangi oleh istrinya dan apa yang tidak disenanginya. Waliyakun dzalika bil uslubil hasan. Dan hendaknya hal itu dilakukan dengan metode yang baik. Wal ibtida' 'anil akhtha'is sabiqah wa ibdalaha bil mahasin. Dan menjauhkan diri dari kekeliruan-kekeliruan yang lalu, lalu kemudian berusaha menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Wa min ajmalil asalib. Dan termasuk di antara metode yang terbaik, التي نصحت بها أناسا فطبقوها وانتفعوا بها. Di mana aku telah menasihati beberapa orang untuk menjalankan metode ini, dan mereka menerapkannya dan mereka berhasil. Walaha aslun fi sunnah, dan hal itu ada dasarnya dari sunnah. At-taqdimu bi dzikri sifatil hasanatil jamilah. At-taqdim. At-taqdim. Qabla an-nasihah نقدم بمقدمة فيها ذكر الصفات الحسنة في ذلك الشخص. التقديم. نقدم. نعم. Yaitu sebelum seseorang menyampaikan kritikannya, hendaknya dia sampaikan terlebih dahulu sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh orang tersebut. Dia memujinya, dia menyanjungnya. أنت أيها الزوج لن أجد مثلك في الكرم ولن أجد مثلك في الاحترام ولن أجد مثلك في احترام أهلي وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. Seorang istri mengatakan kepada suaminya, engkau saya mendapati engkau seorang yang mulia, engkau seorang yang betul-betul baik dalam pergaulan. Saya belum pernah mendapatkan yang semisalmu dalam hal bergaul denganku atau dengan orang tuaku atau dengan kerabatku. Engkau sangat baik. Dia sebutkan, dia sampaikan. أظن أنك لو تعينني في أولادي أو تصنع لي كذا أو تبتعد عن كذا لكنت أحسن امرأة موفقة في هذه الدنيا. Kalau seandainya engkau membantuku untuk dalam mendidik anak-anak, di dalam membuat ini, membuat aturan ini dan itu, maka tentu itu akan lebih baik dan aku akan menjadi seorang wanita yang lebih baik lagi. Bimada sayufakkir az-zawj fi dhalika al-waqt? Maka kira-kira apa yang difikirkan oleh suami ketika dia mendengarkan istrinya menyampaikan hal itu pada saat itu? Yufakkir ana fi hadhihi kulluha, fi hadhihi al-umur kulluha ana jayyid, ma baqiya illa hadha sa'ukmiluhu. Dia akan memikirkan bahwa wah, semua kebaikan-kebaikan itu ya yang dia sebutkan, saya berada di atasnya. Kecuali ini kekurangan saya, maka saya akan berusaha untuk menutupi kekurangan itu. Wa hakadha az-zawju ma'a zawjatihi, la budda anna fiha sifat jayyidah mahmudah. Maka demikian pula seorang suami kepada istrinya. Pastilah istrinya itu memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji yang dia miliki, maka hendaknya suami menyebutkan hal itu kepada istrinya. Yadhkuruha wa ya'tarifu bi fadliha. Dia menyebutkan hal itu kepada istrinya dan mengakui akan keutamaan yang dimiliki oleh istrinya. Thumma yudkhilu ma yuriduhu ba'da dhalik. Lalu kemudian setelah itu dia menyampaikan apa yang dia inginkan dari kritikannya. Aidan min al-asalib fi dhalik. Dan demikian pula termasuk di antara metode yang baik dalam hal ini. عندما يكون هناك سلوكان أحدهما جيد سوي والآخر خاطئ ردي. Ketika di sana ada dua metode yang harus dia tempuh. Yang pertama metode itu bagus, lurus. Sementara metode yang kedua itu adalah metode yang keliru. فالأسلوب الأنفع هو مدح السلوك السوي الجيد. Maka metode yang bermanfaat adalah ketika seseorang memuji ya, metode yang lurus yang dilakukan oleh pasangannya itu. Badalan min al-intiqad wal muhajamah. Ya, itu sebagai ganti daripada dia melakukan kritikan pedas atau dia menyerang pasangannya tersebut. Li'anna al-muhajamata tuwallidu al-inad wa at-tamassuk bil ra'y. Sebab menyerang ya, metode penyerangan terhadap pasangan itu akan menumbuhkan inat, penentangan dari pasangannya ya, dari lawannya atau dari sisi yang lain, yang menyebabkan dia akhirnya ngeyel gitu dari apa yang dia sampaikan. Sahihaini min hadithi Abdullah bin Umar, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Abdullah bin Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal rajulu abdullahi law kana yaqumu minal lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang itu adalah Abdullah kalau seandainya dia menegakkan qiyamul lail. Hadha athna' wa hadha al-uslub ja'ala Abdullah ibn Umar la yatruku qiyamal lail hatta mat. Maka ujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, metode yang disampaikan oleh Nabi ini, menjadi sebab Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tidak lagi pernah meninggalkan salatul lail sampai kemudian beliau wafat. Wa hakadha al-i'radu 'an as-suluk as-sayyi' wal-ittijah ila as-suluk al-jayyid. Maka demikianlah seseorang berpaling dari metode yang buruk menuju kepada metode yang bermanfaat yang lebih baik. Ma'a az-zawj, ma'a az-zawjah, ma'a al-abna', ma'a at-tullab, nastakhdimu hadha al-uslub. Maka itulah yang kita lakukan bersama suami atau bersama istri atau bersama anak-anak kita atau bersama dengan murid-murid dan santri-santri kita. Ahadu az-zawjayni 'indahu rafq as-sawt. Salah seorang dari suami istri tersebut misalnya punya kebiasaan mengangkat suara. Takallama marratan bi lutf. Lalu kemudian satu ketika pasangannya ini yang punya kebiasaan mengangkat suara, suatu ketika dia berbicara dengan lembut, pelan. Ma ajmalaka indama tatakallam bi hudu. Lalu kemudian pasangannya pun menimpal, dia mengatakan, oh, alangkah indahnya ketika engkau berbicara dengan lembut seperti ini. Rajulun yakhruju ma'a zawjatihi wa hiya tuqassiru fi hijabiha 'indaha tafriṭun fil hijabi aw fi ghairi dhalik. Seorang dia keluar bersama istrinya, tapi ketika istrinya keluar ada yang kurang dalam hal dia berhijab, ada mungkin yang kurang tertutup dan yang semisalnya. Ana ashuru bir rahah indama araki hakadha. Nah ketika dia keluar lalu kemudian dia berpakaian lengkap, ya, dia menutup seluruh tubuhnya, maka suaminya mengatakan, saya merasa tenang ketika engkau keluar dengan cara yang seperti ini, maksudnya terus menerus. Ahadu az-zawjayni kama huwa halu kathirin min al-azwaj mashghulun bil hatif mashghulun bil khuruj wal ghiyab was sahar an baytihi wa auladihi. Salah seorang di antara suami, ada di antara mereka sebagaimana yang kita saksikan, di antara mereka ada yang banyak sibuk dengan HP-nya atau dia sibuk dengan teman-temannya, dia sering keluar, ya, bersama dengan teman-temannya, duduk bersama dengan sahabatnya yang lain. Huna yanbaghi idhharu as-surur wat tafa'ul wal farah wad du'a wat thana'u lahu. Law jalas, na'am. Dan suatu ketika pada saat dia duduk bersama dengan istrinya, dia duduk bersama dengan anak-anaknya, putra-putrinya, ya, maka ketika duduk itu, ya, ketika suami itu duduk bersama dengan keluarganya, maka disitulah hal yang sepantasnya dia menampakkan kegembiraannya dan menampakkan sikap respeknya, menunjukkan bahwa mereka senang, anak-anak senang, istrinya senang, dan mendoakan kebaikan kepadanya. Nahnu su'ada 'indama tajlis ma'ana wa tudahikana wa tuhadithana. Di mana istri mengatakan, kami merasa bahagia sekali ketika engkau duduk bersama dengan kami, kita ngobrol, kita saling bercanda antara satu dengan yang lainnya. Al-yawm ats-tsani yusalli al-'isha wa yarji' ila al-bait insyaallah. Al-yawm? Al-yawm ats-tsani, al-lailatu ats-tsaniyah. Al-laila al-qadimah. Allati ba'daha. Aywa. يعني اسمعنا يتحمس يتحمس فيرجع مبكرا يكون له أثر إن شاء الله mulai malam ini atau malam-malam berikutnya setelah sholat isya langsung pulang, langsung ngobrol duduk sama dengan istri, ya gitulah. أحد الزوجين عنده مشاعر عنده جفاف في مشاعره وعباراته مع الآخر. Ada sebagian suami itu punya sikap kaku dalam perasaannya atau dalam menyampaikan ungkapan-ungkapannya dengan yang lain. Fa idza kharajat minhu kalimatun jamilatun bil khata faltakun fursah litta'bir 'an raghbatiki fi hadhihi al-masha'ir wal 'ibarat. Maka ketika keluar darinya sebuah ungkapan, ya, yang memungkinkan untuk dibenarkan, maka itu menjadi kesempatan baginya untuk menyampaikan dengan cara yang baik, ya, dan untuk menampakkan perasaannya dan menyampaikan ungkapan-ungkapan yang benar. Wa hakadha fi kathirin min al-akhtha' allati marrat bina fi ad-durus as-sabiqah nastati'u an nastafida minha fi hadha al-bab. Dan begitulah seterusnya dari berbagai macam kekeliruan-kekeliruan yang terjadi yang sebagainya telah kita sebutkan yang memungkinkan bagi kita untuk mengambil faedah dari perkara tersebut. As-su'alul khamis. Pertanyaan yang kelima, ما هي الفوائد والثمار التي يحصلها الزوجان المتفاهمان بعد جلسة التفاهم؟ Apa faedah? Apa hasil dan buah yang dihasilkan akibat dari dua orang atau suami istri yang ketika mereka mencapai titik saling memahami antara satu dengan yang lain? الفوائد كثيرة وقد ذكرناها في أول لقاء. Faedah banyak sekali dan telah kita sebutkan di awal pertemuan. Lakin min dhalika al-faedatul ula. Namun di antara hal itu pula ada faedah yang lain. Yang pertama, ya'ummu wa yasudu fi buyutihim al-hubbu wal-wuddu was-sidqu wat-tuma'ninah. Maka dengan saling tafahum, saling memahami ini, maka yang akan mendominasi dalam rumah tangga itu adalah rasa cinta, kasih sayang, kejujuran, dan ketenangan. ويعرف كل واحد يقينا أن صاحبه مطمئن له وسعيد معه وأنه لو كان زوجي يتضايق من شيء فسيخبرني ويصارحني. Sehingga masing-masing dari mereka saling mengenal, mengetahui secara pasti bahwa dia merasa tenang dengan pasangannya, dia merasa bahagia dengan pasangannya, dan dia meyakini bahwa kalau seandainya pasanganku ini menginginkan sesuatu atau melihat satu kekurangan pada diriku, pasti dia akan merangkannya, dia akan memberitakannya kepadaku, dan dia tidak menyembunyikannya. Faedatul thaniya, faedah yang kedua, dhahabu wa zawalu jumlatin minas sulukiyatis sayyi'ah wal akhlaqil qabihah kal ghadabi wal infialin natiji anil katmi wa adamis sarahah. Maka dengan tafahum ini, itu akan menghilangkan sekian banyak perangai-perangai yang buruk dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, seperti marah atau seperti cepat bereaksi yang disebabkan karena adanya salah satu pihak yang suka menyembunyikan dan tidak transparansi dalam menyampaikan sesuatu. Al-fa'idatu tsalitsah ma'rifatu ahadi az-zawjayni ma yuhibbuhu al-akhar wa ma yuz'ijuhu bi lutfin wa adabin hadha anfa'u min as-sukuti wal-kitman thumma ikhraju al-uyubi fi waqti al-ghayzi wal-ghadabi wal-infi'al. Dan dengan adanya tafahum itu menyebabkan suami istri ini saling memahami apa sih yang disenangi oleh pasangannya, apa yang mengganggu pasangannya, apa yang menyebabkan pasangannya itu tidak senang atau benci. Mereka akhirnya saling mengetahui sehingga mereka saling memahami, dan apabila mereka menyampaikannya, teguran atau transparansi tersebut, mereka menyampaikan dengan kelembutan, dengan adab. Dan itu lebih bermanfaat daripada ketika seorang diam dan menyembunyikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Dia sembunyikan, dia tidak menyampaikannya. Kapan dia sampaikan? Ketika terjadi kemarahan yang meninggi, akhirnya dia mengeluarkan semua aib-aib dan kesalahan-kesalahan yang dia ketahui dari pasangannya tersebut. As-sukutu wal-kitman thumma al-infi'al يجعل الإنسان يتكلم بطريقة لا يوفق فيها. Maka diam dan menyembunyikan, lalu kemudian bereaksi pada saat dia marah, itu justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak terpuji di masa yang mendatang. بل إنه يسقط من عين صاحبه لأنه سكت وجامل ومدح كثيرا زمنا طويلا ثم أخرج أمورا قديمة وسيئة. Bahkan hal tersebut justru dapat menyebabkan jatuhnya wibawa pasangannya tersebut di hadapannya. Karena selama ini yang dia ketahui pasangannya itu memujinya, berbasa-basi, lalu yang kurang itu semuanya disembunyikan dalam waktu yang lama. Lalu ketika tiba di saat dia bereaksi atau dia marah, maka dia pun mengeluarkannya, sehingga hal ini justru akan menjatuhkan wibawa dari pasangan tersebut. Al-fa'idatu ar-rabi'ah dhuhuru at-tamasuki wat-tarabuti wal-misdaqiyyati baina afradi al-usrah. Kemudian faedah yang keempat dari tafahum, nampaknya hubungan yang erat, ya. Hubungan yang erat di antara individu-individu yang ada di tengah-tengah keluarga tersebut. Wa husn tarbiyatil aulad wal indibat wa adam ikhtiraq qawanin wa anzimatil bait wal usrah. Dan yang demikian akan menyebabkan teraturnya pendidikan anak-anak, sehingga mereka berjalan di atas aturan dan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati di dalam rumah tangga tersebut. وهذا يحتاج وحده الى درس كامل ولقاء كامل. Dan yang seperti ini, pembahasan ini, pembahasan ini sendiri itu membutuhkan adanya pertemuan khusus, ya, pembahasan khusus untuk menerangkan hal ini. لانه يؤدي الى التخاذل والضعف امام الاولاد. Sebab tidak adanya keteraturan di tengah rumah tangga dan aturan-aturan yang ada di tengah-tengah keluarga itu justru akan menyebabkan kelemahan di dalam bersikap, lebih terkhusus lagi di hadapan anak-anak mereka. أعرف قضايا طويلة جدا ومشكلات عظيمة جدا سببها عدم التفاهم بين الوالدين في قراراتهم أمام أبنائهم. Saya mengetahui ada sekian banyak problem, permasalahan-permasalahan yang ada di sebuah rumah tangga yang menjadi permasalahannya disebabkan karena tidak adanya saling memahami dalam hal menerapkan aturan-aturan di tengah-tengah keluarga dan aturan yang diterapkan di tengah-tengah anak-anak mereka. Ayyuhal walidan tafahama awwalan ثم أصدر قراراتكما المدروسة التي لا تنقض إلا لمصلحة واضحة. Wahai kedua orang tua, maka hendaknya kalian berusaha untuk saling memahami terlebih dahulu. Duduk untuk saling memahami. Lalu kemudian setelah itu kalian menetapkan aturan-aturan di tengah keluarga kalian, di tengah anak-anak kalian, yang kemudian aturan-aturan inilah yang dijalankan apabila kalian telah sepakat, ya, sehingga mereka berjalan di atas aturan tersebut yang tidak dibatalkan kecuali apabila ada satu hal yang mengharuskan untuk membatalkan. Iyyakuma an yakhdhula ahadukum al-akhara amama al-aulad fatad'ufu al-haibah wa yataqawwa at-tiflu bi akhtaihi. Dan hendaknya kalian berhati-hati, jangan sampai kemudian yang satu dengan yang lainnya saling menghinakan antara satu dengan yang lain di hadapan anak-anak mereka. Sebab yang demikian itu akan menyebabkan anak itu akan merasa kuat dengan kesalahan yang dia lakukan disebabkan karena kelemahan aturan dan adanya saling menghinakan antara satu dengan yang lain dari kedua orang tua tersebut. Al-fa'idatul khamisatu wal akhirah. Faedah yang kelima dan ini yang terakhir. بالتفاهم تسير الأمور مرتبة ويعرف كل واحد ما الذي له وما الذي عليه وما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي. Maka dengan adanya prinsip tafahum itu akan menyebabkan sekian perkara-perkara yang mereka hendak laksanakan di tengah rumah tangga mereka itu berjalan dengan baik. Karena setiap dari mereka mengetahui apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan, apa yang sepantasnya untuk diterapkan, apa yang tidak sepantasnya untuk diterapkan. وبعدم التفاهم ينقلب الإحسان إلى إساءة والخير إلى أذى والود إلى نفرة والفرحة إلى حزن. Maka dengan tidak adanya tafahum, maka satu kebaikan akan berubah menjadi sebuah keburukan. Satu perbuatan yang baik akan menjadi perbuatan yang buruk. Dan rasa cinta akan berubah menjadi kebencian dan rasa senang akan berubah menjadi kesedihan. Wa hadza yahsul li kulli al-azwaj wa la yaslam minhu illa man rahimahullah. Dan ini terjadi bagi setiap pasangan suami istri dan tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa adribu mithalan wahidan wa kullu wahidin ya'rifu amthilatahu wa akhta'ahu fi hadha. Saya akan memberikan satu permisalan dan setiap dari kalian bisa saja memberi contoh-contoh dari apa yang dia ketahui. Mithaluhu, permisalannya, rajulun ala maw'idin ma'a asdiqaihi al-asha' as-sa'at tasi'ah. Ada seorang punya janjian bersama dengan teman-temannya untuk kumpul makan malam pada jam 9 malam. Raja'a ila baytihi ba'da salat al-isha'. Maka dia kembali ke rumahnya setelah salat isya'. قالت له زوجته اريدك ان تذهب بي الى دكان كذا وكذا. Maka ketika dia kembali ke rumahnya, istrinya mengatakan saya ingin engkau pergi ke toko ini untuk membeli ini dan itu. Au li ziyarah au li amalin ma au ila akhirih. Atau kata istrinya, saya ingin kita bersama untuk berkunjung ke tempat fulan, atau istrinya ingin mendapatkan bantuan dari suaminya dalam satu perkara. Mal halus sahih? Maka apa solusi ketika dia menghadapi hal seperti ini? As-sarahah bi an yatafawada wa yatafahama 'ala al-jadwal wal barnamaj wal waqt al-muhaddad. Maka hendaknya ada transparansi. Dia menerangkan secara jelas. Ya, dia memberitakan kepada istrinya sehingga mereka bisa saling memahami, memahami tentang waktu, memahami tentang acara-acara atau jadwal, ya, dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Al-an as-sa'ah ats-tsaminah yakfiki ila as-sa'ah at-tasi'ah ana 'ala maw'id ba'da dhalik. Misalnya dia mengatakan ini sekarang jam 8. Cukup enggak sampai jam 9? Karena jam 9 saya punya janji. Kharaja 'ala wuduhin wa sarahah. Sehingga dia selesai dari permasalahan tersebut dengan transparan dan jelas. Intaha al-amr. Maka selesai perkara. Lakinna katsiran min al-azwaj yaktumu wa la yusarihu wa la yufawid. Yang menjadi permasalahan, banyak dari kalangan suami dia hanya menyembunyikan permasalahan ini. Dia tidak menyampaikan secara transparan dan tidak berusaha untuk saling memahami. Karena kathiran min az-zawjat tusahhilu al-amr faqat atalia, atalia dukan. Dukan kada misalan. Kathir min an-nisa tusahhilu al-amra. Thumma ba'da dhalik takhruj umur wa umur fayatulu al-waqt. Karena banyak di kalangan para istri itu kadang-kadang memudah-mudahkan masalah ini, ya. Mungkin dia mengatakan, oh cuman ke toko itu aja kok, sebentar aja. Ternyata realitanya justru memakan waktu yang menyebabkan dia terlambat dari janji yang telah ditetapkan. Sahibuna yakhruj wa huwa yadhunnu anna al-waqta yakfi wa annahu sayarji ila zumala'i fala yukhbir zawjatahu wa la yusarihuha. Suami ini dia keluar karena dia ingin memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya dengan persangkaan bahwa ini waktunya enggak lama, sehingga memungkinkan bagi dia untuk mendapati waktu yang telah ditetapkan bersama dengan teman-temannya tersebut. Dan akhirnya dia tidak memberitakan hal itu kepada istrinya, dan istrinya pun tidak mengetahui kalau suaminya ada janjian. Yahsul amrun aw dharfun fayata'akhkhar ila at-tasi'ah, at-tasi'ah wan nisf, al-'ashirah. Ternyata di tengah perjalanannya terjadi sesuatu yang menyebabkan dia terlambat sampai jam 9, setengah 10, sampai jam 10. Hal alimtum imra'atan dhahabat ila makanin maqsudin faqtasarat 'alayhi? Faqtasarat 'alayhi khususan wa raja'at? Apakah engkau mengetahui ada seorang wanita ketika dia keluar ke satu tempat yang khusus dengan tujuan yang khusus, lalu dia hanya fokus kepada tujuan itu saja lalu kembali? Hada sir lakum antum, rahasia faqat. Maka ini rahasia, ya. Sahibuna at-tasi'ah wan nisf al-ikhwah yursiluna lahu. Akan akan kakab. Satih wa yursiluna lahu as-suwar, aina anta, di mana? Wa huwa al-an qalilan intadhiru, sebentar. Sementara saudara kita ini yang keluar karena disuruh oleh istrinya memberikan sesuatu, ya, akhirnya terlambat. Teman-temannya yang sudah berada di lokasi terus ngirim surat, mana kamu, ini sudah ikan kakap sudah siap, ini ada sate, ada lontong, ada, beliau tidak sebut sih, anak tambah aja, ada yang lain-lainnya, ini sudah siap semua, ente di mana? Wahwa yaghli min ad-dakhil ghadaban, dalam keadaan dia mulai mendidih, ya, dengan menahan amarah dari dalam dirinya. Yurid an yunhi al-amra biwaddin wa yarji' biha ila al-bait wa yalhaq ma tabaqqa min al-'idham was-sati. Nah, dia ingin segera, ya, menyelesaikan perkaranya, ya, dengan baik, lalu kemudian dia kembali, lalu kemudian dia datang untuk bertemu dengan teman-teman, enggak ada yang tersisa kecuali tinggal tulang belulang aja. Al-ashira wal-rubh, al-ikhwa yattasilun, al-ashira wal-nisf, wahum ya'kulun. Nah, sampai jam 10, seperempat, 10, setengah, setengah 11, dalam keadaan mereka terus melanjutkan makannya. Al-an arsala lahum al-an intahaitu sa'atikum. Iya, baru setelah itu baru dia mengatakan sekarang saya baru datang, saya akan datang ke tempat kalian. Kharaja min ad-dukan wa huwa masrurun jiddan. Dia keluar dari tokonya dalam keadaan dia senang. Wa ghadban min ad-dakhil. Tapi rasa amarah itu dari dalam. Qalat lahu wallahi al-yawm ana sa'adfa'u al-asha fi KFC. هي ستأخذه إلى تستضيفه هناك. هي نعم. يعني بدل من هذا. يعني هو هي ما تدري في الموضوع. نعم. Nah, ketika jadi istrinya ini kan tidak tahu dari awal, karena suaminya menyembunyikan apa sungguhnya yang terjadi. Dia punya janji, tapi dia tidak beritahu dengan harapan bahwa dia bisa menyusul teman-temannya tersebut. Nah, maka setelah dia dari toko tersebut kembali ke rumahnya, karena saking gembiranya sang istri ini sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari suaminya, kata istrinya, saya ingin ngajak kamu makan. Kita makan di KFC atau di mana? Karena istrinya nggak tahu kalau dia punya janjian. La yurid yurid an yarji'. Yurid an yarji' biha liyadhhab ilayhim. فهو مستعجل وهي تذهب إلى أمور أخرى. في الأخير يضطر أن يذهب معها وهو يغلي متوتر وربما يغضب في وقت الطعام لأنهم يتأخرون في الأكل فيغضب غضبا شديدا لماذا لا يعجل في الأكل؟ هو بعد ذلك توتر فغضب وقت الأكل وأساء العشرة في وقت الأكل. الله المستعان. أخيرا يا intinya seperti itu dia. Kayak ini suami kurang bisa menghadapi istrinya ini nampaknya. Ini dari saya nih ya. Akhirnya dia pergi makan bersama dengan istrinya karena ingin menuruti apa yang diinginkan oleh istrinya. Dia sembunyikan apa yang menjadi janjiannya. Akhirnya terjadi sesuatu saat sedang makan dalam keadaan kemarahan itu sudah dari tadi memuncak gitu. Sampai pada klimaksnya maka terjadilah apa yang terjadi, keributan antara mereka. Tasu'u akhlaquhu fil lahadhat al-akhirah. Akhirnya sang suami menjadi buruk akhlaknya di fase yang terakhir. Wa zawjatuhu ba'da dhalika taghdab. Dalam keadaan istri juga akhirnya marah. Anta la tuhibbu al-khuruj ma'ana, anta la turid an ta'kula ma'ana, anta. Memang kamu ini enggak suka keluar bersama saya. Kamu enggak suka makan bersama saya. Kamu ya biasanya disertai dengan rengek-rengek tangis gitu ya. Ba'da dzalika yursil lil ikhwa risalah idza kana mimman yakdzib ibni fihi al hararah ana dhahabtu bihi ila al mustashfa. Kalau seandainya akhirnya yang tadinya dia berharap bisa bertemu dengan teman-temannya ya karena terjadi apa yang terjadi perselisihan antara dia dengan istrinya maka dia pun akhirnya berdusta. Dia kirim pesan kepada teman-temannya, afwan ini anak saya lagi sakit demam ini butuh dibelikan obat. Lam yastafid al-liqa'a bi ikhwanihi wa lam yus'id ahlihi as-sa'adata tammah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak mampu membahagiakan saudara-saudaranya, dia sendiri tidak merasa bahagia dan dia tidak menyenangkan istrinya dengan hal tersebut. Ana adribu amthilatan ba'idatan qalilan hatta la adkhul fil umq. Sengaja saya memberi permisalan yang jauh dari realita yang mungkin ada di tengah-tengah antum sehingga saya tidak masuk kepada inti permasalahan yang mungkin dirasakan oleh sebagian kalian. Wa kullu wahidin ya'rifu nafsahu wa akhtha'ahu fi hadzal bab. Dan setiap orang mengetahui dirinya dan mengetahui apa problem yang terjadi dengan keluarganya dalam perkara-perkara ini. Idzan 'indana fahmun wa tafahumun wa tafahumun intahayna minha. Jadi di sini kesimpulannya kita perlu adanya pemahaman, pengertian dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Wal haqiqah annana lam nantahi fa hunaka umurun katsirah lakinn al waqt la yasmah. Dan pada hakikatnya kami di sini belum menyebutkan sekian banyak perkara-perkara tentang apa yang terjadi namun waktu tidak memungkinkan untuk menerangkan hal itu. Baqiya amrun rabi'un badaliya an udhifahu bi ikhtisar. Namun ada perkara yang keempat yang nampak bagiku ingin menerangkan kepada kalian secara ringkas. Wahwa al-istifhamu wal-istifsaru wal-istirah qabla al-ajalati wal-tasarru'i fil-hukum. Yaitu pentingnya bertanya, pentingnya cross-check, pentingnya meminta penjelasan kepada pasangannya sebelum seorang itu terburu-buru di dalam menerapkan sebuah hukum. Indama yara أو يسمع أحد الزوجين شيئا مزعجا أو مؤلما وربما يكون هذا الشيء لا يرضاه أحدهما ديانة ولا شرعا. Ketika seseorang melihat sesuatu yang mengganggu atau yang membuat dia merasa sedih atau membuat dia merasa sakit dari hal-hal yang tidak diridhai oleh pasangannya, baik ditinjau dari sisi agamanya dan syariat. فالمطلوب التأني والسؤال والاستفهام. Maka apabila terjadi hal yang seperti ini, yang dituntut bagi seorang adalah jangan tergesa-gesa dan hendaknya dia bertanya. ومن أعظم الأدلة في ذلك ما حملك على هذا يا حاطب. Dan termasuk di antara dalil yang paling nampak, yang paling jelas menunjukkan hal ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hatib. Beliau adalah Hatib bin Abi Balta'ah, di mana beliau mengirim dan hendak membocorkan rahasia Rasulullah dan kaum mukminin kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, akhirnya ketahuan, singkat ceritanya ketahuan, sehingga Nabi bertanya kepadanya, "Ma hamalaka ala hadza ya Hatib?" Apa yang menyebabkan engkau melakukan perbuatan ini wahai Hatib? كذلك الشاب الذي كان حديث عهد بعرس فخرج الى غزوه الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula ada seorang pemuda yang baru saja menikah. Dia adalah pengantin baru. Lalu kemudian dia keluar untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang Khandaq, perang Ahzab. Thumma sta'dhana an yarji'a ila ahlihi yawman fil nahar. Lalu suatu ketika beliau meminta izin untuk kembali ke keluarganya di satu hari, siang hari. Faraja'a fa idza imra'atuhu bainal babaini qa'imatan. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia melihat istrinya di luar rumah, berada di antara dua pintu, berdiri di sana. Fa ahwa ilaiha liyat'anaha birrumh. Ketika dia melihat istrinya keluar rumah, maka dia pun segera mengangkat tombaknya, dia ingin menikam istrinya. Wa asabathu ghairah. Karena dia cemburu melihat istrinya keluar, apa sebab, apa yang mengharuskan dia keluar tanpa sebab? Faqalat ukfuf alayka rumhak. Maka sang istri pun mengatakan, tahan tombakmu dulu, tahan. Wadkhulil bait hatta tanzura man alladhi akhrajani. Kamu masuk dulu ke rumah agar kamu tahu apa yang menyebabkan aku keluar dari rumah. Fadakhala fa idza bi hayyatin 'azimatin muntawiyatin 'ala al-firash. Ketika dia masuk ke dalam rumah, ternyata di atas kasurnya itu ada ular yang besar yang sedang melilit di atasnya. Fadhahaba ilaiha liyaqtulaha faqatlathu al-hayyah. Akhirnya kemudian pemuda ini mendatangi ular tersebut, terjadi peperangan, dia membunuh dan dia pun terbunuh. Yaqulu asy-sya'ir ta'anna wa la ta'jal bi lawmika sahiba. Ada seorang penyair mengatakan, ta'anna, hendaknya engkau berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Wa la tu'jil bi lawmika sahiba. Jangan engkau tergesa-gesa di dalam mencela saudaramu. La'alla lahu 'udran wa anta talumu. Boleh jadi temanmu tersebut memiliki alasan, memiliki uzur sementara engkau mencelanya. Akhraj al-Bukhari fi al-adab al-mufrad min hadith Abi Umamah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari hadis Abu Umamah. Inna asy-syaitana ya'ti ila firasy ahadikum ba'da ma yafrishuhu ahluhu wa yuhayyi'una. Bahwa syaitan itu mendatangi tempat tidur salah seorang kalian setelah disiapkan dan dibersihkan oleh keluarganya. فيلقي عليه العود او الحجر او الشيء ليغضبه على اهله. Lalu kemudian syaitan ini melemparkan sesuatu, batu atau ranting atau sesuatu yang lain yang tujuannya agar syaitan ini menjadikan suami lelaki tersebut marah kepada istrinya. فاذا وجد ذلك فلا يغضب على اهله. maka apabila salah seorang kalian mendapati hal itu di atas tempat tidurnya, jangan dia segera marah kepada keluarganya. Qala la'allahu aw la li'annahu min 'amali syaitan. Kata beliau, karena itu termasuk di antara perbuatan syaitan. Allahumma aslih ahwalana wa aslih buyutana ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaikilah kondisi kami dan senantiasa perbaikilah kondisi rumah tangga kami, dan sembunyikanlah aib-aib dari rumah tangga kami ya rabbal alamin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami mereka sebagai orang-orang yang menjadi qurrata a'yun, yaitu menjadi sesuatu yang indah ya dalam kehidupan kami. Waj'alna mimman yafhamuna wa yatafahhamuna wa yatafahhamun. Dan ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang memahami dan memiliki pengertian dan memiliki tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Allahumma ij'al buyutana 'amiratan bit-taqwa wal khairi was-sakinati wal mawaddati wa la taj'al lis-syaitani fiha sabila. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dipenuhi dengan ketakwaan, ketenangan, ketentraman dan kebaikan, dan jangan engkau menjadikan syaitan sebagai yang melakukan pengerusakan di tengah rumah tangga kami. Hadza walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.